Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد خلق الأوصاف الله الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian kitab Usul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala rahimahutaala berkata muallif rahimahutaala hadis yang ke-82 wa ana fi ghayrat radhiyallahu ta'ala anhu dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridhoinya dia berkata kana nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubuna min at-taurat ada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menulis sesuatu dari kitab Taurat فَدَفَعُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَعَ mereka kemudian menceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau pun bersabda inna ahmaqil humti inna ahmaqal humti wa adhalla dhalalati qawmun rahibu amma ja'a fihi nabiyuhum ilayhim ila nabiyin ghairi nabiyin wa ila ummatin ghairi ummatin sesungguhnya kedunguan yang paling parah dan kesesatan yang paling sesat dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak menyukai ajaran yang dibawa oleh nabi mereka malah memilih ajaran nabi selain nabi mereka dan malah beralih ke umat selain umat mereka thumma anzalallah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat yang ke-51. Awala yakfihim. Apakah tidak cukup bagi mereka? Anna anzalna 'alaikal kitab. Bahwa kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an. Yutla 'alaihim yang dibacakan atas mereka. Inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat rahmat dan peringatan bagi kaum yang beriman. Rawahu Isma'il fi Mujami' wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Isma'il dalam Mujami' dan Ibnu Majah. Dalam hadis ini ikhwan fillah na'udzubillah terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama larangan menggunakan kitab-kitab terdahulu setelah diturunkannya Al-Quran. Bahkan mereka yang melakukannya, yakni menukil atau mengambil sebagian dari kitab-kitab sebelumnya, dicela oleh Rasulullah SAW dan disebut sebagai bentuk ahmakul khulqi, kedunguan yang paling dungu, wa dhalul dhalalah, kesesatan yang paling sesat. Nah, ini kitab-kitab terdahulu yang diambil adalah kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi sebelumnya. Itu saja baik, dilarang. Karena sudah turun Al-Quran, ya. Nah, yang mencukupinya. Bagaimana dengan orang yang kemudian menghabiskan waktunya untuk mempelajari kitab-kitab kuno Hindu Buddha? Nah, yang jelas-jelas penyimpangannya. Nah, waktunya habis untuk itu, untuk belajar Al-Quran malah sedikit, dengan alasan untuk pertandingan. Apapun alasannya, enggak boleh. Ya. Nah. Baik. Apalagi kitab-kitab yang lain yang itu murni adalah disuruh oleh orang kafir dan paham-paham kafir yang sesat. Tambah tidak boleh. Enggak ada istilah perbandingan agama dalam Islam, ya. Karena kita sudah terlalu yakin bahwa Islam itu benar, yang lainnya salah. Nah, kita tidak boleh mengatakan Islam itu paling benar, yang lainnya benar. Tidak boleh. Wajib bagi kita untuk mengatakan Islam itu yang benar, yang lain salah. Ya, sehingga cukup bagi kita untuk mempelajari Islam ini dari sumber aslinya Al-Quran wa Sunnah, dan tidak perlu menoleh ke sumber-sumber lainnya. Walaupun itu kitab suci. Ini menunjukkan faedah yang kedua, bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu sudah tidak berlaku lagi setelah Al-Quran diturunkan. Nah, jadi kita tahu Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim tidak berlaku. Ya. Nah, hanya Al-Quran yang berlaku setelah turunnya Al-Quran. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa Al-Quran itu adalah rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Karena Rasulullah kemudian membacakan suatu Al-Kabut ayat 51, ya, bahwa cukuplah Al-Quran sebagai pedoman, karena di dalamnya terdapat rahmat dan peringatan untuk orang-orang yang beriman. Baik. Hadis berikutnya yang ke-53. Wa an Abdillah bin Thabit bin Al-Harith Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala dari Abu Ibnu Thabit bin Al-Harith Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, dakhala Umar radhiyallahu anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin fihi mawadhi'u min at-Taurat. Umar radhiyallahu ta'ala pernah masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kitab yang di dalamnya terdapat beberapa topik seputar masalah Taurat, yang beberapa tema dari Taurat, ya, beberapa tempat dari kitab Taurat. Faqala hadhihi asattuha ma'arfulin min ahli kitab a'riduha alaika. Umar berkata, wa ya Rasulullah, ini aku dapat dari seorang laki-laki ahli kitab. Aku kemari untuk menunjukkan kepada anda Taurat ini. Fatahoya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajah Rasulullah langsung berubah. Tahoyuran syadida lam a'amit lahubat, perubahan yang sangat drastis. Aku tidak pernah melihat perubahan seperti itu sama sekali. Perubahan menunjukkan kemarahan. Faqala Abdullah ibn Harith Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ama ta'a wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah ibn Harith berkata kepada Umar, semoga Allah meridai keduanya, wahai Umar, tidakkah engkau melihat wajah Rasulullah sudah berubah? Faqala Umar, maka Umar kemudian berkata, radhina billahi rabbah wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kami itu Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, Muhammad sebagai nabi kami. Fa su'riya ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala, maka Umar pun diajak bicara empat mata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, "Lau nazala Musa fattabtuhu wa ta'tumuni la walaltu." Seandainya Nabi Musa turun kemudian kalian mengikutinya dan meninggalkan aku, niscaya kalian dianggap telah tersesat. Ana haddukum minan nabiyyina wa antum haddi minal umam. Ya, aku menjadi bagian kalian dari nabi yang harus diikuti, dan kalian adalah umat yang menjadi bagianku yang harus aku bina dan aku ajari. Rawahu Turzah wa Ibnu Sa'd wa Al-Hakim fil Qunan, diriwayatkan oleh Turzah dan Ibnu Sa'd dan Al-Hakim dalam Al-Qunan. Nah, baik, dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Jabir Al-Juk. Nah, Al-Haythami berkata dia dhaif, namun hadis ini dikuatkan oleh banyak syawahid dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Irba'ul Ghalib. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini para hadirin Allah cukup jelas faedahnya. Ini terkait dengan faedah sebelumnya, larangan untuk menggunakan kitab-kitab terdahulu setelah Al-Quran diturunkan, karena kitab ini sudah tidak berlaku lagi. Kemudian yang kedua, wajib untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan meninggalkan semua ajaran yang lain, termasuk ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, dan dalam hadis ini terdapat peringatan agar tidak mengikuti jalan selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ya. Mengikuti Nabi Musa yang jelas-jelas nabi termasuk ulul azmi, dan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya itu dianggap sesat. Tapi bagaimana kalau mengikuti orang-orang selain Nabi Musa yang jelas-jelas kafirnya, yang jelas-jelas sesatnya, yang jelas-jelas menyimpangnya, ya tentu lebih tidak boleh lagi, lebih sesat lagi, ya. Nah, ada ajaran Nabi yang telah jelas dalilnya. Ini ajaran selain Nabi, entah itu pembesar, tokoh, ya, atau siapalah yang dianggap wali lah, ya. Nah, ini sesat. Ya, nggak ada apa-apanya dengan Nabi Musa, ya. Ikut Nabi Musa saja, meninggalkan ajaran Nabi, ya kan, sesat. Ini menunjukkan kepada Allah bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tidak mau mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka dianggap sesat dan kafir, sekalipun mengimani nabinya masing-masing. Yahudi mengimani Nabi Musa sebagai nabinya, Nasrani mengimani Nabi Isa sebagai nabinya, dan misalkan mengikuti ajaran nabinya secara istiqomah, itu masih dianggap apa ini? Kafir, belum beriman. Sampai meninggalkannya dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi muslim yang kafir. Apalagi mereka terbukti tidak mengikuti ajaran Nabi Isa bagi orang Nasara, tidak mengikuti ajaran Nabi Musa bagi orang Yahudi, jelas jauh sesatnya dan jauh kafirnya. Kok masih ada orang yang mengatakan mereka itu benar, dan itu juga benar, tapi Islam paling benar. Jelas ucapan talbis, kesalahan iblis, ya, ucapan dusta, kesalahan yang batil. Yang benar ialah Islam adalah agama yang benar, yang lainnya salah. Baik. Baik, Pak Gopin. Kita lanjutkan bab yang berat, bab hukukin Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, bab hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا وهو عين بريمات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تعاتل الله تعاتل الرسول تعاتل penguasa kalian. Wa qawlihi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah wa atiur rasula la'alakum turhamun. Tegakkan salat, tunaikan zakat, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa rasul untuk kalian maka ambillah, apa saja yang dilarang oleh rasul maka hentikanlah. Nah, hadis yang ke-54, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah taala meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah Bayuk minubi. Aku perintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan mau beriman kepada-Ku. Wa bima ji'tu bih, dan beriman dengan apa yang Aku bawa. Fa idza fa'alu dzalik asabu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqiha wa hisabuhum 'ala Allahi azza wa jalla. Jika mereka melakukannya, berarti mereka telah melindungi darah mereka dariku dan harta mereka, kecuali hak harta dan hisab mereka serahkan kepada Allah azza wa jalla. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walaupun An-Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Anas, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatu man kunna fi wajad minna halawata iman. Tiga perkara, siapa yang memiliki tiga-tiganya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ayakun Allah wa Rasulahu ahabba ilaihi ma siwahuma wa ayyubba ma'ala yuhibu illallah la yuhibu illa lillah wa ayyatraha ayya'udha fil kufri ba'da ikan qadaru wa minhu kana ayyatrahu ayyudha fil nar. Yang pertama, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain mereka berdua. Dia mencintai seseorang, tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan dia tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu, sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Hadis yang kelima, 86. Walau ma'an rumahku'an, diriwayatkan dari Imam Bukhari wa Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah secara marfu, yakni sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilayhi li waladi wa walidihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku dijadikan lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Baik. Ayat-ayat yang kita baca tadi dan juga hadis-hadis yang kita baca ini terkait dengan hukukun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik. Ada empat hak yang harus kita tunaikan terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-haqqul awwal, hak yang pertama, al-iman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni kita harus mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memuat beberapa perkara yang harus kita pelajari. Yang pertama, apa makna mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar itu? Sebagian ulama menjelaskan bahwa makna mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah tasdiqu wa ta'atuhu wa ittiba'u syari'atihi, membenarkan kenabian beliau, mentaati beliau dan mengikuti syariat-syariat. Nah, pembahasan yang kedua, pembatal-pembatal keimanan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sajakah yang membatalkan keimanan seseorang terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini ada dua kelompok pembahasan. Yang pertama ialah mencela kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang mencela kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hal-hal yang terkait dengan pribadi beliau, itu sudah membatalkan keimanannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mencaci maki fisiknya, mencaci maki kebiasaannya, mencaci maki hal-hal yang bersifat pribadi beliau, itu sudah membatalkan keimanan terhadap beliau. Tak boleh. Jadi tindakan orang yang melecehkan pribadi Rasulullah SAW itu adalah kekafiran dan membatalkan keimanannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hati-hati. Ya, yang kedua ialah mencela ajaran yang beliau bawa. Nah, jadi termasuk pembatal keimanan terhadap Nabi adalah mencela ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kalau betul-betul terbukti itu ialah ajaran beliau, kemudian ada yang mencelanya, meremehkannya, mengolok-oloknya, maka ini termasuk pembatal keimanan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pembahasan kedua terkait dengan hak yang pertama. Pembahasan yang ketiga masih terkait dengan hak yang pertama, yaitu mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ialah dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah tentang wajibnya mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran sudah kita baca tadi, di antaranya ialah Surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian surat An-Nur ayat 56. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atiur rasulah la'allakum turhamun. Tegakkan sholat, tunaikan zakat, taatilah rasul agar kalian mendapat rahmat. Juga disebutkan dalam surat Al-Fath ayat 9, litu'minu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Juga dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-8, fa'aminu billahi wa rasulih, dan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Adapun dalil dari hadis atau dari as-sunnah tentang wajibnya mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah hadis yang ke-84 tadi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi. Aku diperintah untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan beriman kepada. Ya. Baik. Pembahasan yang keempat tentang mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hak yang pertama ialah bahwa kenabian dan kerasulan beliau itu mencakup manusia dan jin. Nah, jadi nabi itu sebagai nabi dan rasul untuk manusia dan jin. Ini pendapat yang rajih di antara pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah nabinya manusia dan nabinya bangsa jin. Tidak ada nabi dari bangsa jin. Yang ada adalah dai-dai, ya, yang mendakwai sesama bangsa jin. Tidak ada nabi dan rasul dari kalangan bangsa jin. Pendapat yang kuat. Nah, dan ini merupakan keyakinan dan haknya Rasulullah untuk iman semacam itu. Dalilnya ialah surah Al-Furqan ayat yang pertama, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamin nadhira. Ma barakallahu Allah yang menurunkan Al-Qur'an, yakni Al-Furqan, kepada hamba-Nya untuk menjadi nabi dan rasul yang memberi peringatan alam semesta. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Jami'ah Al-Qur'an menukilkan ucapan Ibn Abbas bahwa al-alamuna al-jinn wal-ins. Yang dimaksud dengan alamin dalam ayat ini ialah jin dan manusia. Baik. Pembahasan yang kelima tentang hak yang pertama, hak mengimani Nabi. Ini wajibnya kita mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah dengan sempurna. Di hak Nabi untuk diimani, ya, dan di antaranya adalah dengan meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah dengan sempurna, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hajjatul Wada' telah bersabda, "Ta'tu bikum ma lam tabillu ba'dah." Ini tasamtu bih. Kitab Allah. Aku tinggalkan untuk kalian apa yang kalian tidak akan tersesat setelahnya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah. Wa antum tus'aluna anni, kalian semua nanti akan ditanya tentang aku. Apakah sudah menunaikan menunaikan tugasku menyampaikan risalah ataukah belum? Famada antum qailun? Apa jawaban kalian nanti ketika ditanya? Qalu, semua jamaah yang ikut hajatul wada berkata, nasyhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah dengan baik, engkau telah melaksanakan tugas dengan baik, engkau telah memberi nasihat dengan baik. Maka Rasulullah pun menunjukkan jari telunjuknya ke langit. Ya. Nah, Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Nah. Nah, ini hak yang pertama. Al-hak pesan, hak yang kedua yang menjadi hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tunaikan. Ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u sunnatihi. Hak Nabi yang kedua ialah ditaati dan diikuti sunnahnya. Itu adalah hak Nabi. Itu wajib kita tunaikan. Ditaati dan diikuti apa ini? Sunnahnya. Hak yang kedua ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama ialah tentang dalil wajibnya mentaati beliau dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ialah ayat yang telah kita baca, ya. An-Nisa ayat 59. An-Nur ayat 56, ya. Baik, bahkan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala pernah berkata, nadhu'tu fil mushaf, aku teliti dalam mushaf, fawajadtu ta'ata rasuli sallallahu alaihi wasallam, aku mendapati perintah tentang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdhi'. Terdapat di 33 tempat dalam Al-Qur'an. Di ada 33 tempat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Misalkan banyak, ya. Jadi kita sebutkan tadi beberapa dalil saja sebagai contoh. Kemudian pembahasannya kedua ialah dalil tentang wajibnya mentaati beliau dalam sunnah. Di antara sunnah yang menjelaskan tentang masalah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan memasukinya. Qalu ya Rasulullah wa may ya'ba? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu? Qala man ata'ani dakhala al-jannata waman asani faqad aban. Barang siapa yang mentaatiku, maka dialah yang akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka padaku, sungguh dialah orang yang enggan memasuki. Nah, pembahasan yang ketiga, ialah tentang perkataan para ulama salaf tentang wajibnya untuk mentaati Rasul dan mengikuti sunnahnya, yang menjadi hak kedua bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, inna nattadi wala nattadi, sungguh kami para sahabat adalah meneladani Rasul dan tidak membuat ajaran baru. Wa nattabi'u wala nattadi, kami selalu mengikuti sunnahnya dan kami tidak berbuat bid'ah. Walana billah ma tamassakna bi'asar, dan kita tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh dengan apa yang asar. Nah, juga berkata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, alaika bitaqwallah wal istiqamah, wajib bagimu untuk bertakwa kepada Allah dan istiqamah. Wattabi' wala tabtadi', dan ikutilah sunnah Rasul dan jangan berbuat bid'ah. Nah, baik, ini hak yang kedua. Alhamdulillah, hak yang ketiga, mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, ini mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu berhak untuk dicintai melebihi kecintaan seseorang terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya, dan terhadap semua manusia. Nah, itu hak beliau. Hak beliau. Pembahasan tentang hak yang ketiga ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang hukum mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, hubbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min a'zami wajibatiddin, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban terbesar dalam agama Islam. Bahkan beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala, menyatakan, kama anna mahabbatahu hiya asuddin faqadhalika kamaluddin yakuru bikamaliha wa naqsuhu binaqsiha. Mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ialah pokok agama ini dan kesempurnaannya. Orang itu dianggap sempurna agamanya jika sempurna dalam mencintai Nabi. Orang itu dianggap kurang agamanya jika kurang dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Pembahasan yang kedua tentang dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya ialah hadis yang kita baca tadi, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawata iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Itu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain mereka berdua, ini akan mendapatkan manisnya iman. Juga dalam hadis berikutnya yang ke-86 tadi, riwayat Bukhari wa Muslim, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai aku lihat cintai melebihi kecintaannya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semua manusia. Baik. Pembahasan berikutnya tentang tanda-tanda mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau hanya mengaku saja, belum ada buktinya, maka tidak dianggap mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan harus ada bukti. Tanda yang pertama ialah tamanni ru'yatihi wa syauq ila liqa'ihi. Sangat berharap bisa melihat Nabi dan rindu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kalau kita sudah ditinggal mati oleh Nabi sallallahu, bagaimana cara melihat beliau? Hah? Bagaimana cara kita mengobati perasaan rindu kita berjumpa kepada beliau? Nah, sudah kita mengamalkan sunnah beliau, akan kita bisa berkumpul dengan beliau nanti di surga, berjumpa dengan beliau dan mengobati rasa rindu kita di sana. Ya. Nah. Adapun kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in, mereka itu berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya bisa bertemu dengan Nabi, bermajlis dengan beliau. Ya, disempat-sempatkan. Ya. Nah, berjumpa dengan Nabi itu lebih nikmat, lebih lezat, lebih utama daripada dunia seisinya. Ini bagi sahabat radhiyallahu taala anhum. Itu keutamaan mereka yang tidak dimiliki oleh generasi yang lain. Ya. Karena melihat Nabi walaupun sekejap, kemudian beriman kepada beliau dan mati di atas keimanan, itu lebih baik. Ya, sahabat semacam itu lebih baik daripada tabi'in yang paling solid dan paling berilmu. Ya, kalau bandingkan dengan kita ya, tanpa ada bapak ini, itu masih baru sekejap saja melihat. Bagaimana kalau setiap hari bermajlis dengan Rasulullah sallallahu, ya? Nah, itu lebih utama lagi sahabat yang semacam itu. Ini urusan melihat Nabi sudah menjadi tanda kecintaan seseorang kepada beliau. Termasuk bukti cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, yakni ittiba'u wa ittifa'u athari wa sayyara sunnati. Mengikuti beliau dan berjalan atas sunnah beliau. Juga tanda cinta kepada beliau ialah mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah, mencintai istri-istri beliau, keluarga beliau, ahlul bait yang beriman, dan mencintai para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ya, mencintai ahlul wal jamaah Kemudian yang terakhir, hak yang keempat. Al-haqqu rabbi wujubu ta'zirihi wa tawkirihi wa ta'dhim. Hak beliau yang keempat ialah wajib kita bela, kita hormati, dan kita agungkan sesuai dengan derajat beliau sebagai seorang nabi. Nah, bagaimana caranya membela beliau, menghormati beliau dan mengagungkan beliau? Nah, tentunya kalau beliau masih hidup dan para sahabat yang bisa menjumpai beliau, ya betul-betul diperlakukan sebaik mungkin, dibela mati-matian, dihormati sehormat-hormatnya, diagungkan dengan sesuai derajat beliau sebagai nabi dan rasul, tidak melampaui batas. Ya, nah, bagaimana dengan kita yang tidak menjumpai masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka para ulama menjelaskan bahwa membela nabi untuk kita yang tidak berjumpa nabi adalah dengan membela sunnahnya, menghormati sunnahnya, mengagungkan sunnahnya, dan juga menjaga nama baik beliau Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Ada pun dalil tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 9, litu'minu billahi wa rasulih, hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, dan hendaklah kalian membelainya, wa tuwakkiru, dan menghormatinya. Baik. Juga dalam surat Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, wa azzaruhu, dan yang membela beliau, wa nasaruhu, dan yang menolong beliau, wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang beliau yang diturunkan kepada beliau, yakni Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang wajib beruntung. Barakallahu. Ini ikhtilaf majelis Allah bahwa terkait dengan hak Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam yang harus kita tunaikan. Ya. Kalau kita menunaikannya, masya Allah, maka iman kita menjadi sempurna sebagaimana sabda beliau tadi. Dan kita akan bisa merasakan manisnya keimanan. Iman itu memiliki rasa, ya. Dan kalau betul-betul keimanan itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan kita miliki dengan sempurna, maka rasanya akan menjadi apa ini? Manis. Manis di sini itu adalah merasa nikmat memilikinya, merasa tenang hatinya menikmati keimanannya, ya. Bagaimana ada yang mengatakan manisnya hidup, jadi dia puas, makmur, ya, hatinya itu plong, gak ada beban, senang, ya. Sebagaimana orang yang beriman itu punya manisnya keimanan, merasakan manisnya dalam keimanan, ya, tenang, tenteram hatinya dalam keimanan, kuat imannya dan tidak terpengaruh keadaan apapun, dan lebih senang mati daripada harus menjual keimanannya, bahkan tidak suka kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka dicampakkan dalam apa ini. Nah, Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bisa melaksanakan hak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Fatukuk wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, ada musafir belum sholat tapi dia bermakmum kepada imam yang sholat isya. Dia sholat maghrib dulu kemudian salam. Apa hukumnya sholat seperti itu? Ya, memang harus seperti itu. Kalau memang niatnya maghrib dulu ya salam. Jika rakaat maghrib kan tak ada ya sholat rakaat. Ya, nah. Memang jadi kita niat sholat maghrib bukan niat sholat isya. Ya, nah. Dari kita niat putus dari imam. Dan sudah putus dari imam sejak saat itu. Jadi dia salam. Dia berkata, apakah boleh musafir mendahulukan sholat isya kemudian sholat maghrib? Apakah sholatnya tidak sah? Sah. Ikhtilaf sekalian para ulama. Ya, di jamak takhir itu boleh. Ya, nah, isya dulu baru kemudian maghribnya. Boleh juga maghrib dulu kemudian apa yang isyanya. Tapi hukum asalnya ialah tartib, ya, urut, yakni mana sholat yang lebih dulu ditinggalkan itu yang harus dikejarkan lebih tahu. Jadi maghribnya dulu baru isya. Tidak sampai tidak sah. Ya, nah, sah tartib. Ini ada perbedaan pendapat dengan para ulama. Tapi tidak pakai enggak sah. Semuanya bilang sah. Ya, nah, cuma mana yang lebih afdol, tertib ataukah langsung mengikuti seperti itu? Ya, nah, pertimbangannya bisa sholat berjamaah bersama imam sesuai dengan sholat yang baru tadi, baru setelah itu dia sholat sendiri yang ditinggalkan sebelumnya. Ya, ada yang dia sholat sendiri tapi niat putus dengan imam. Setelah itu dia sholat melanjutkan sendiri yang belum sholat yang baru. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita mendengarkan ceramah mantan pendeta yang masuk Islam dengan maksud mengetahui kesesatan Nasrani dan kebenaran Islam dan mengetahui pegang-pegang kristenisasi? Nah, kalau memang dia cuma laporan boleh. Ya. Tapi kalau dia macam-macam yang lain-lain, nah, ini sebaiknya dia jadi pendengar yang beriman bukan yang ceramah. Ya, nah, dia masih baru masuk Islam, baru tahu Islam. Kita yang sudah lama itu lebih layak untuk menceramai dia daripada dia menceramai kita. Barakallahu'alaikum. Ya, tapi masalahnya boleh-boleh saja. Ya, asalkan kita bisa filternya. Cuma lebih baik orang semacam itu ya tidak diberi kesempatan untuk terlalu banyak bicara, karena sering sekali terjadi dia ngomongnya sembarangan. Ya, dia belum tahu kalau itu apa yang pernah itu terjadi ya di tempat saya itu. Nah, ya kita dia langsung minta untuk ceramah, kenapa kok dia masuk Islam ya saat itu, kata Lisa ya pendeta. Dia bilang alasannya, kalau orang Kristen ke gereja ya itu sepatu sandalnya masuk gereja lain kan, kalau kaum muslimin gak boleh pakai sandal di masjid, masjid itu suci bersih. Loh, kayak gini mana? Padahal boleh kita sholat dengan pakai sandal itu baru itu. Menurut gimana orang ini masih baru masuk Islam ya. Nah, wah, wah, kebelasan dia. Nah, dan yang lain-lain ya, ini kalau memang dia mau cerita silakan cerita, tapi kalau kemudian ceramah sana ceramah sini, itu sana sebagaimana da'i dia layak banget. sepantasnya ya, karena membicarakan masalah Islam ini harus dengan apa ini? Ilmu. Sementara dia ilmu tentang Islaman ini sangat apa ini? Kurang. Yang dia sendiri baru tahu kebenaran Islam, kok kita minta penjelasan dia tentang kebenaran Islam gimana? Ya kita lebih tahu tentang kebenaran Islam daripada dia. Untuk sudah lama muslimnya begitu ya. Nah, jadi kalau sekedar memberi informasi atau alasan kenapa dia tidak Islam masalah. Tapi kalau sampai didaulat untuk kemudian jadi mubalik, kondang lagi sana kemari memberi nasihat-nasihat kepada kaum muslimin ya, dengan alasan dia mantan pendeta, wah ini kan ya, nah ini kurang kokoh, khawatir nanti ngomongnya kebablasan ya. Nah, dan itu di atasnya kebablasannya ya, itu sana kemari ya, niatnya sih bela-bela Islam, ternyata dia gak tahu kalau Islam itu boleh seperti itu ya. Nah, harap apa itu? Paham ya? Wallahu a'lam.